anai ku atah mela ngayak ngayak ate ku ngena. Adi cip-cip dube ganjang penurang cibak na teku ngena landu bebas ingana aku kalak mesra ateku ngena kenang si bayaku ta. Adina cip-cip dube ganjang penurang cibang kena teku ngena landu bebas ingana aku kalak mesra ateku ngena kenal si bayaku ta. Selalu bahaya tambah dube kucing kau turang nambah nambah iku akan dube kedahap na hujan dia ku bahan ari adi ersura kelaku dube nangga kena tambah dube ku suraturang nambah nambahi pusuhku baba beratna.